الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ونؤمن به ونؤمن به. اشهد ان لا اله الا الله اله اول واخرين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المعروف بالناس ورحمه العالمين. اما بعد، هذه جماعه الطاهره من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan tentu kita semua mengetahui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Bakar bin Ubaidillah, bahwa dua orang sahabat Nabi Islam, namun kemudian maksudnya meninggal lebih dahulu dalam jihad, dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satunya apa ajaran Allah menunda kematiannya setahun. Namun kemudian Sahabat Abu Ubaidillah melihat dalam mimpinya bahwa orang yang kedua lebih dahulu masuk surga dibanding orang yang pertama. Makanya kita yang kepada Rasulullah SAW yang mengatakannya menyampaikan tentang perkara tersebut. Pada Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada yang dapat sama Ramadan, bukankah orang yang kedua itu telah berpuasa bulan Ramadan? Ada yang dapat salla lillahi sittata ala wakada wakada rakat, tidakkah ia telah salat 6,000 sekian rakat? Kalau kita salat 9 rakat di hari malam, 360 hari dalam setahun berarti kita menghitung 20 maka menunjukkan dalam hari ini keutamaan orang yang kedua yang notabene orang ini meninggal belakangan dari orang yang pertama, dan orang yang pertama meninggal dengan perang dalam kedudukan yang diisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yusallallahu wa rasuluhu fa ulai ka amdaina an'amallahu 'alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin." Derajat syuhada derajat yang tinggi di sisi Allah. Namun ternyata sahabat yang kedua ini lebih dulu masuk surga. Apa sebabnya? Tidak ada sekali lagi puasa di bulan Ramadan dan sholat karena Allah dalam setahun usia yang dipanjangkan Allah bagi sahabat yang kedua. Allah, kata itu perlu kita ingat. Kami mudrikin, kami mu'adwin, wadah dan mudrikan, dan mudrikku. Rabbana orang yang berharap bertemu esok hari tidak mendapatkannya. Wakil di mudrikin jauhan dan nyatakan. Dan berapa banyak juga orang yang mendapatkan hari yang dimasihkannya, namun dia tidak sampai kini. Tidak sampai di akhir dari hari tersebut yang diharapkan kebaikan dan kebaikannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan itu semua, mendapatkan Ramadan dan akhir Ramadan, serta mendapatkan keutamaan dari kematian Ramadan. Topik kita malam hari ini sangat menarik, bahwa peribadatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada pengurus masjid setia, karena kita mungkin di masa-masa bulan Ramadan ini lebih fokus kepada perkara amalia, sehingga disebut amalia Ramadan. Dan kita cenderung terpaku pada masalah yang sifatnya ritual belaka, sifatnya amalan, dan kita lalai terkadang dari perkara yang berkaitan dengan masalah keikhlasan, amalan hati, dan demikian pula keimanan dan tauhid. Judul ini menentang kita. Benar tidak? Sesungguhnya bulan Ramadan kesempatan yang paling baik bagi kita untuk menguatkan kembali keimanan kita, memperkuat kembali tauhid kita. Bukankah kita telah menghafalkan ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaihi dari sahabat Abu Hurairah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, maka pahala insyaallah iman dan ihtisab syafa'an. Dua syarat dalam ini untuk seorang diampuni dosa dan kesalahan di bulan Ramadan karena amal di Ramadan. Jadi amal tentu saja merupakan cermin dari apa yang tampak di dalam hati. Akhirnya, maka Allah yang apa? Apa yang terikat dalam hati? Dari kata Nabi, alam nasir jasadi mudghah. Dalam tubuh kita ada semua jadi. Jika kalau masih penuh dengan kuduk, tidak ada masalah, maka tidak ada kuduk. Maka kalau begitu pembicaraan tentang masalah peribadatan hanya seorang hati. Jadi tidak mungkin tanpa punya kita berbicara tentang perkara ini. Bagaimana kemudian mengetahui kembali adakah kata-kata kepada kita juga bumi Allah mengingat Allah akan menunjukkan untuk kita tidak dia dulu tidak menciptakan kita untuk sesuatu pada yang kita tahu ibadah ini bukanlah sekedar sholat zakat puasa seperti tetapi setiap apa yang dicintai dan diberi Allah Subhanahu wa taala baik dia amal yang terlihat amal yang dari lumpur dan aun apa yang tersimpan dalam hati dari tawakal, taubat, ketakutan, pengharapan, ini semua juga dari bagian dari amal ibadah. Ya, kata Imam Syekh Muhammad Abdul Mulia bahwa ibadah adalah ismun jadid di kulli ma yakunu min Allah. Bila awal wahdnya Allah ya Allah. Kemudian apa yang keluar? Mencakup semua apa yang dicintai dan diridhai Allah SWT. Dari perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi tidak ada luar kaki. Ya. Nah kalau kita berbicara tentang masalah bagaimana kita menunjukkan peribadatan kepada Allah ini semua kaum muslimin sudah menyadari perkara ini. Bagaimana tidak? Dia adalah pemisah antara kekufuran dengan keislaman. Tetapi yang mungkin masih kurang kita mengatur adalah bahwa sesungguhnya semua perkara syariat, semua perkara ibadah yang tidak cintai dan tidak Allah Subhanahu wa taala ini hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua perkara-perkara syariat akan bisa datangkan dia bermuara satu tujuan dia akan mengarahkan kita kepada penyembahannya kepada Allah Subhanahu buat arah, ya. Seperti halnya misalnya sembelihan, kita mengatakan sembelihan, perkara ibadah kurban. Bapak lebih yang lebih terkenal. Allah kita kita untuk menyembelihannya sama Allah. Ingat pada itu. Namun tak ada lalai bahwa ternyata kemudian syariat mengatur sembelihan itu dengan terkana dan mengarahkan pula kita dari perkara-perkara yang bisa mengantar kepada batalnya tauhid kita kesyirikan. Kata itu dalam Islam, kata Nabi Muhammad SAW muslim, la akhlaq fillah. Tidak ada sembelihan kematian dalam Islam. Akhlaq. Jadi dalam hadis yang lain, seorang sahabat Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, inni nadartu al-adhabi wa ibuana. Wahai Nabi, mari bernadar untuk menuju di sebuah tempat yang namanya buana. Karena apa tentu saja namun yang menandakan mengingatkan untuk tempat tertentu adalah benda yang dimakan silakan bagaimana tanya adakah yang dijumpakan menurut apakah dengan ada hal yang disuntah oh bukan tidak ada yang sama adakah yang dihidup dengan ayah ini di sana ada ayah dan pertanyaan mereka yang mereka berkumpul, bergembira, melihatkan. Namun dia merayakan dari dia. Kalau tidak, kata Nabi. Kita yang mungkin dinyatakan. Kalau begitu, tunaikan. Nada dan sembelihan. Lihat. Berarti sembelihan bukanlah sekedar menggerakkan tangan, mengiriskan tangan, dan kelompok ayat. Ya. Allah berkata, yang mengumumkan dari mana boleh menyerang, bahwa minggu. Ketakuan kita menyembelihkan Allah Ta'ala bukan kepada Nabi sampai kalau sahabat yang ingin menyembelihkan sama Allah tetapi dikhawatirkan jika di tempat itu ada sembahan dikhawatirkan di tempat itu proyek jahiliyah orang terkenal oh orang muslim sekarang sudah kompromi dengan jahiliyah orang muslim sekarang menyembelih bergantian dengan orang-orang muslim mereka tak menyembelihkan maka Allah menginginkan bahwa Nabi dengan darah yang halal, naruhnya. Tidak ada yang melihat api yang ada di antara mereka antara orang beriman dengan orang kafir. Lihatlah. Sama halnya dengan perkara ziarah kubur. Menjelang bulan Ramadan tidak biasanya atau banyak orang pun berziarah kubur. Setelah Ramadan pun berziarah kubur. Namun kita perhatikan di sini bahwa kita tidak boleh mengkhususkan dia pada waktu-waktu tertentu. Pokoknya kita ibadah dia. Kunjung mahaji mengajar pun tahu bahwa anak ini adalah kejimun akhwa. Tujuan kita mengingatkan dari kematian untuk mendoakan orang yang meninggal dan yang umumnya. Kita bisa memberikan kebaikan, mendoakan kebaikan dari semangat meskipun kita tidak hadir di kuburnya. Nah, lihatlah bagaimana Nabi Muhammad mengingatkan dari perkara kubur. Bukankah sebelum wafatnya justru tempat mengingatkan para sahabatnya tentang kubur mereka dengan ramah yang mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kami pun boleh mengatakan, ya, la taj'alu qabri wathanan yu'bad. Janganlah kau menjadikan kuburku sebagai berhala di semua. Saya sampai dari tauhid itu sendiri. Beribadahkan kepada Allah sehingga kemudian perkara-perkara yang bisa mengantar kepada kesyirikan ditutup oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu sempurna. Jadi kita jangan menyangka bahwa yang namanya ibadah kepada selain Allah adalah ruku dan sujud. Dan kalau saya ruku dan sujud kepada Allah setelah itu tidak ada masalah dengan bentuk-bentuk yang lain dari ibadah. Tidak. Ya. Dalam hadis Sahih riwayat Ibnu Hazmi dari Ali bin Hakim. Rasulullah pernah melihat Ali bin Hakim apa dengan salib menggantungkan lehernya salib maka beliau perintahkan untuk dicabut. Kemudian Nabi berkata kepada Allah Taala, "Abaram wa rubbanam arbabam minallah." Mereka orang-orang kita mengangkat asbab para pendeta mereka dan wali-wali mereka sebagai arbabam minallah. Kita dan Abaram Warudanam Abarimillah. Maka berkata Ali bin Hakim, yang ini adalah pendeta, mantan pendeta. Ya. Maka berkata Rasulullah, kami tidak pernah menunggu. Wahai Nabi, kami tidak pernah menyembah pendeta itu. Kami tidak menyembah mereka. Lihat, ketika perbuatan syirik disangka hanya dalam bentuk penderahan ruku dan sujud saja, ini kita keliru. Karena inti dari peribadatan adalah ketaatan dan ketundukan kepada selain Allah dan menentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, bukankah jika mereka para pendeta menghalalkan yang haram, kalian menghalalkannya? Dan mengharamkan yang halal, kalian mengharamkannya? Oh, kalau begitu ya. Ada di dalam Allah, betul. Karena dikirkan ibadah dan pendidikan, itulah pendapat kalian kepada jadi kalau begitu iman begini, jangan berkoyong dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bisa menjaga ibadah kita, tauhid kita. Dan jika para ulama mengingatkan bahwa al-ma'asi bariyyun, maksiat perbuatan dosa itu adalah tampo menuju kekufuran. Kita akan amal dengan maka perhatikanlah bahwa al-biyah masalah ini perkara bid'ah, perkara baru dalam ajaran, ini dari syirik, lebih bahaya lagi. Dia merupakan perangkap menuju kesyirikan. Allah mengatakan, "Amal syuraka syara'u lahu min ad-dini ma lam ya'zan billah." Apakah mereka menjadikan ini sekutu bagi Allah? Dia merupakan bagaimana syariat? Apa yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya bukan saja kita mengubahnya, namun hari ini mengingatkan benang merah yang ada antara bid'ah ketika perkara baru dalam agama sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihatkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai metode dalam agama yang tidak diizinkan Allah maka dalam bentuk dari menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi kita ingatkan Ramadan kesempatan bagi kita untuk senantiasa memperkuat kembali keimanan kita, memperkuat kembali tauhid kita. Dan Allah telah berfirman, "Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wal ardh wa asbaga 'alaykum ni'matahu dhahiratan wa batinatan." Allah telah memudahkan amalan dari ini dan telah meliputi kita dengan nikmatnya yang wahid dan yang baik. Kata Imam Mujahid, jangan nikmat yang Allah lingkupi kita dengan nikmat tersebut, wahid dan baik adalah tentang la ilaha illallah. Sekian tahun berkata, maka Allah al-adhi dari mulia dari Allah mengenalkan mereka akan kalimat la ilaha illallah. Maka ini adalah ibadah. Bagaimana kita menghentikan segala kegiatan ibadah kita hanya kepada Allah. Maka ini makin besar perlu kita jaga. Bagaimana menjaganya? Kesempatan ngomong menjaga. Ya, Rasulullah jika sholat sunnah saja, bagi yang nanti fardhu dan membaca dua surah yang agung, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ini berikut dari jalannya. Maka kalau mereka dengar, pentingnya Rasulullah melazimi ini untuk dikatakan kita tidak masuk di pagi hari dengan tauhid, meninggalkan itu dengan tauhid, masuk malam hari dengan tauhid, meninggalkannya itu dengan tauhid. Membantu kita. Kemudian ada di kali yang pertama, ya, dikit yang disunahkan oleh Nabi untuk kita baca. Biasanya, Rasulullah astahna ala nifat al-Islam, walaikannya al-Ikhlas, walaikini nabiyina muhammad, sallallahu sallam, walaikannya al-Ajim Tuhan Mahanifat. Jadi sekarang, kepada praktis dari penjagaan api, akidah dan jalan Allah. Ya, pertama dengan menjaga, diantaranya dengan menjaga dua surah ini yang kita baca dalam sunnah fajar dan sunnah ba'diyah maghrib. Juga sedikit panggilan tentang pada waktu pagi sama sama sah ada sifat Islam aku bangun pagi hari dengan fitrah Islam dengan kalimat sayang ikhlas dengan tauhid itu. Kemudian kita bila bapak kita dengan dina ina agama dan kita muhasam dan bila ajaran nabi kita bapak kita ibrahim Islam. Kalau kau yang hari am saya dari dalam penjagaannya adalah zikir-zikir yang berkaitan dengan munasabah, zikir yang berkaitan dengan perhatian tertentu, sedang makan atau membaca basmalah, ya, ketika berwudu, kemudian ketika kita berkendaraan, ketika keluar rumah, ketahuilah semua zikir-zikir ini melatih tidak kita untuk senantiasa ingat kepada Allah. Dan tidak hanya itu, artinya kita melihat bahwa kita ingin diri Allah dan kembali kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah dan tidak ada yang kuat kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan bagi kita adalah kita mengetahui bahwa bulan Ramadan bulan yang Allah melipat gandakan sebab kebaikan dan pahala. Allah melipat gandakan pahala. Ya, maka kalau begitu mudah-mudahan kita bisa mengambil kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menghirup udara dalam Ramadan dengan misi yang kebaikan dan dengan mengikatkan semangat dalam hati kita keimanan kepada Allah, semangat itu berjalan kepada Allah kepada setelah pada datang dan tiba-tiba kita akan kesyirikan dari perangkat-perangkat kekuburan dan dari segala bentuk bid'ah dan kesalahan yang bisa mengantar kita pada satu tidak ke dalam perkara keinginan tahu bisa dihindari yang ia menafikan bertentangan dengan tauhid itu sendiri. Maka yang terakhir tentu saja wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kita diri untuk menghindarkan Allah dari bentuk syirik, maka kita menjaga doa kepada Allah dengan doa Allahumma inni أعوذ بك من الشيطان الرجيم وأنا أعلم وَاسْتَغْفِرْ لِمَا لَا أَعْلَمُ. Inilah yang saya rahmat Tuhan dalam doa ini juga ada faedah-faedah yang tinggi yang dirajah kesempatan dalam hidup ini. Namun saya jadikan semua menghafalkan doa ini dan menjadikan sebagai milik kita. Mudah-mudahan dengan Allah menjaga kita, menjaga usahat dan kekuatan kita dari kesyirikan, agar tidak sedemikian kesyirikan dan mengampuni apa yang terjadi dari kesyirikan yang tidak kita sadari. Apa doanya? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya a'udzu bika, berlindung padamu, min an usyrika bika syai'an, untuk aku menyekutkan engkau dengan sesuatu. Wa ana a'lam, dan aku yang tidak tahu. Aku tak saja aku menyekutkannya. Ya Allah, maaf dari kekuatan itu, ya Allah. Wa astaghfiruka, dan aku mohon ampunan darimu, ya Allah. Di mana saya akan dari apa yang tidak aku mudah mudahan ini bermanfaat dan berarti kepada Allah Taala dalam doa yang berikutin untuk memperoleh nilai muhammadi walaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.